Bagaimana sikap kita terhadap ahlul bidah yang sudah diperingatkan tapi dia tetap pada pendiriannya, sedangkan ia keluarga dan saudara sendiri? Pertama, di sini dia sudah hukumi ahlul bidah. Ya. Pantaskah? Apakah penanya punya dalil tentang hal tersebut? Sebab harus dibedakan ya, antara orang yang jatuh dalam bidah dan antara ahlul bidah. Kalau ahlul bidah jelas-jelas dia sudah melakukan bidah banyak. Tapi orang yang jatuh dalam bidah belum tentu dihukumi mubtadi secara langsung. Mungkin dia tergelincir dalam masalah itu. Terhukumi tergelincir. Dipahami? Itu pun tergantung jenis bidahnya. Ya jelas saya tidak membuka banyak berkaitan dengan masalah bidah, ukuran dan bawabitnya. Ya. Namun di dalam masalah ini seseorang hendaknya memberikan hukum yang jelas dan hukum sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan di dalam syariat kita. Ya. Kemudian apabila dia keluarga sendiri, kebanyakan dari masalah yang ada dan sendiri banyak ditanyakan hal-hal yang seperti ini, resiko itu bukan kebanyakan dari ikhwah. Kadang muamalat dengan keluarganya kurang bagus ya, dalam hal ini. Nah, kalau memang dia jelas ahlul bidah, dan apabila dihajar dia mendapat manfaat dari hal tersebut, dan dia punya kemampuan kalau menghajarnya, ini tidak ada masalah. Tapi kalau dihajar orang tersebut, bukannya tambah baik, justru tambah rusak, apalagi keluarganya sendiri, maka tidak ada manfaatnya yang seperti ini. Ya. Dan juga tidak memberi manfaat kepada umat. Karena itu Nabi SAW tidak menghajar Abdullah bin Ubay bin Salul, dan tidak menghajar beberapa tokoh munafikin. Kenapa? Tidak ada maslahatnya. Bahkan beliau pernah dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, biarkan dipudar saja lehernya. Kata Nabi SAW, inni khashitu ayatakallam an-nas anna Muhammadan yaqtul ashabah. Saya khawatir manusia akan berbicara bahwa Nabi Muhammad membunuh teman-temannya sendiri. Ya justru maksud yang muncul. Nah, maka butuh diperhitungkan hal ini. Ini semuanya ada perhitungan, dan ini kembalinya kepada ahlul ilm, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Dan memang orang-orang yang awam, orang-orang yang baru, ya, kita tidak anjurkan mereka untuk sibuk dalam hal yang seperti ini, mendebat, memperingatkan, ya, kemudian melacak dalilnya. Ini akan memasukkannya dalam hal-hal yang sebenarnya akan membahayakan dirinya sendiri. Iya.